الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian, kemudian mewafatkan kalian. Faminkum man yuraddu ila adzalil umur, di antara kalian ada yang dikembalikan kepada perkara-perkara yang rendah, hina, kembali lagi pada masa-masa anak, masa-masa kecil. Manfaatnya apa? Dikembalikan lagi kepada masa-masa seperti itu. Likai la ya'lam ba'da ilmin syai'a, agar dia tidak mengetahui lagi keadaan-keadaan yang dia ketahui sebelumnya. Ya, dia mengetahui ini, itu dan lain sebagainya. Ini pikun ardhalil umur al-haram. Innallaha alimun qadir, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha mampu atas segala makhluknya. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, annahu alladhi khalaqal ibad, sungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan hamba-hambanya. Fil khalqah, pada penciptaan. Turan ba'da tur, dari satu fase ke fase berikutnya. Thumma ba'da dzalika yastakmilu ajalahu, kemudian setelah itu mereka menyempurnakan ajalnya. Yatawaffahum, mereka wafat, meninggal. Wa minhum man ya'maruhu hatta yurud ila ardhil umur, di antara mereka ada yang diberikan umur panjang sampai pikun, sudah enggak ingat lagi perkara-perkara yang sebelumnya, sudah enggak ingat lagi. Oleh karena itu Rasulullah SAW berlindung dari sifat ini, Allahumma atau a'udzu bika minal bukhli wal kasal wal haram wa ardhalil umur wa azabil qabr wa fitnatul dajjal wa fitnatul mahya wal mamat. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung pada Engkau dari sifat kikir, sifat malas, wal haram wa adzalil umur, pikun tuh udah enggak ingat lagi, apa udah enggak ingat. Kemudian berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah dajjal dan fitnah hidup dan fitnah mati. Nah, di sini dari sahabat Anas bin Malik dikeluarkan riwayat Muslim. Sudah pikun, sudah enggak ingat apa-apa. Kebanyakan seperti itu. Ay akhassu alladhi yablughu bihi al-insan al-dha'f al-quwa al-zahir wal-batinah. Adzal umur, kata Imam Sa'di rahimahullah, adalah keadaan yang paling rendah. Manusia sudah lemah, enggak bisa apa-apa. Hatta al-aql alladhi huwa jauhar al-insan, sampai akal pikiran, yang mana pikiran adalah permatanya manusia, yazidu da'fu hatta innahu yansa ma kana ya'mal ma kana ya'lam. Dia lupa yang sebelumnya dia mengetahui, dia lupa. Wa yasiru aqlu ka aqli sabi, akalnya seperti akal anak-anak lagi. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, likaila ya'lam ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir, supaya dia tidak mengetahui lagi yang dahulunya dia tahu. Innallaha alimun qadir, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mampu atas segala sesuatunya, yang mana ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Qudratullah mencakup seluruh alam semesta, segala sesuatu. Wa min dhalika ma yanqul bihil adam min atwar al-khalqah, di antaranya adalah bagaimana proses manusia dari satu fase kepada fase yang lainnya, satu penciptaan kepada penciptaan yang lainnya. Kama qala ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dari yang lemah, sesuatu yang lemah. Air mani itu lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian setelah itu Allah kuatkan manusia. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, kemudian setelah dari kuat Allah lemahkan. Wa syaibah, dan orang tua menjadi tua renta. Ya khuluqu ma yasha wa huwal alimul qadir, dialah Allah menciptakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Allah. Wa huwal alimul qadir, dan dialah Allah Maha mengetahui lagi Maha mampu atas segala sesuatunya. Oleh karena itu ada seorang penyair mengatakan, Zuhair bin Abi Aslam di dalam mu'allaqnya, syairnya yang masyhur, Sa'imtu takalif al-hayati wa may ya'ish 80 aman la aban lak yas'ami. Aku sudah bosan beban-beban hidup di dunia ini, sudah berat, bosan, sudah pusing, sudah pening, rupanya masalah inilah itu. Wa may ya'ish 80 aman, barang siapa yang hidup, Allah berikan kehidupan umur panjang sampai umur 80 tahun, maka dia sudah kenyang hidupnya. Nah, sudah kenyang. Ra'aitul manaya khabtu ashwa min man tusib tumidhu wa man tukhti yu'ammaru fayahrami. Aku melihat angan-angan yang sangat acak-acakan, gak karuan. Ya, kadang dia dapat, kadang enggak. Justru akan membunuh dia dengan angan-angan tersebut. Ada yang punya angan-angan cita-cita ini, enggak kesampaian. Punya keinginan ini, enggak kesampaian. Banyak manusia yang meninggal seperti itu. Karena sesuatu yang tidak tersampaikan sama dia, akhirnya dia jadi pikiran penyakit dan mematikan dia. Wa man tukhti yu'ammaru fa yahrami. Adapun orang-orang yang kamu salahkan, yang kemudian kamu diberikan umur yang panjang, maka akan merasakan pikun, Nah, ini kurang lebih ada yang 80 tahun, ada yang 50 tahun sudah pikun, ada yang 60, 70, 80, 90 pikun. Waliyadzubillah. Apalagi 100 tahun. Sebagian mereka ada yang bosan hidup sudah. Pengen apa? Pengen dimatikan. Pengen istirahat, udah capek. Allah Allah. Sehingga tidak perlu berpikir 1000 tahun hidup di dunia, kadang sudah capek. Ya. Lah kalau sudah seperti itu, apa yang harus dia persiapkan selain al-iman, keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlas, keikhlasan karena dia akan pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam apakah akan diterima oleh Allah amalan-amalan dia ataukah malah sebaliknya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah.